بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudariku, pemirsa dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat. Di hari Jumat pertama di bulan Syawal tahun 1441 Hijrah ini, izinkan untuk menyampaikan ucapan selamat khususnya kepada umat Islam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita semua telah menuntaskan ibadah siam kita dan telah beridul fitri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah siam kita dan mengembalikan kita kepada makna fitrah yang telah kita kupas bersama, dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai ketakwaan yang paripurna. Pun demikian, di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa dalam kondisi yang saat ini telah kita usahakan untuk menyesuaikan bersama dalam beraktivitas di lingkungan kita, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah ta'lim kita akan berjalan seperti kita pernah sampaikan di bulan Ramadan. Kajian Al-Quran Sunnah Solution, pembahasan makna-makna Al-Quran beriring pada tafsiran yang disampaikan para ulama, tetap kita akan lanjutkan live di malam Jumat itu. Bahkan insya Allah Anda bertanya, UAHA menjawab, itu pun akan menjadi segmen baru yang kita tampilkan. Please, tambahan-tambahan pendidikan yang bisa mengedukasi anak-anak muslim kita ke depan, ataupun siapapun yang ingin mengambil manfaat dari program yang kita tampilkan. Terakhir, seringkali teman-teman bertanya bahwa tentang mushaf yang akan kita hafalkan bersama itu, tentang at-taisir yang kita harapkan memudahkan hafalan kita itu, izinkan saya mengumumkan satu pesan dan informasi bahwa mushaf ini alhamdulillah dalam tahap akhir penyelesaian untuk pengecekan akhir dari para huffaz, para penghafal Quran, yang dengan ikhtiar kita bersama memastikan mushaf ini benar saat akan dicetak dan kita hafalkan bersama. Bagi yang telah siap, kami berikan tanda checklist yang nanti percetakan akan menjadikan acuan sehingga selesai 30 juz dan siap dicetak pada waktu yang telah saya sampaikan, yaitu di awal bulan depan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Alhamdulillah, kita dengan izin Allah akan siap mencetak. Dana juga telah terpenuhi untuk mencetak 10.000 awal mushaf ini, yang akan jadi wakaf dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para penghafal Quran. Seperti saya sampaikan, saya tidak ingin mengambil satu sen pun dari hasil mushaf ini untuk kita hafalkan bersama. Yang saya hanya inginkan ringan hisab di hadapan Allah ketika saya bisa berkata, ya Allah, saya telah berikhtiar merumuskan, menyampaikan, mendesain untuk memudahkan hafalan firman-Mu itu. Maka mohon dengan itu ringankan hisab kami, ya Allah, dan jadikan kami bersama dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu. Bagaimana cara memperolehnya? Seperti apa sistemnya? Insya Allah, di awal bulan depan akan kami sampaikan kembali, dan akan ada kejutan yang kami sampaikan, karena saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan mushaf ini hanya semata untuk Anda terima, tapi kami akan membuat sistem sampai memastikan Anda benar-benar menghafalkannya. Demikian yang bisa disampaikan. Dan sebagai bonusnya, bagi teman-teman yang berada di luar negeri yang pernah saya kunjungi, saya telah menyiapkan paket khusus dari buku-buku kami untuk kami hadiahkan secara gratis bagi teman-teman semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa kembali mulai dengan bulan depan. Ta'lim online kita akan berlangsung kembali sesuai dengan jadwal yang telah kita buat, yang telah kita canangkan, dan semoga semua bermanfaat untuk seluruhnya. Mushafnya siap dicetak bulan depan, buku penyertanya juga kita siapkan, sistemnya berlanjut, ta'limnya berlangsung. Kalau dengan semua itu belum mampu membantu Anda untuk berubah menjadi lebih baik, bahkan dari sebelum Ramadan, maka tolong sampaikan kepada saya. Dengan cara apa lagi saya mesti berikhtiar agar kita bersama-sama menjadi orang baik, membangun lingkungan yang baik, berbangsa yang baik, dan pulang kepada Allah yang maha baik dalam keadaan yang terbaik. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.